Bagaimana ciri-ciri kaum du'afa yang disebutkan oleh Nabi bahwa mereka akan masuk surga setengah hari lebih dahulu dari orang-orang kaya? Saya enggak tahu ya setengah hari apa hadisnya. Kalau yang saya tahu hadis Abi Hurairah dalam Al-Musnad dan juga ada di sebagian As-Sunan, ya, orang-orang yang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Nah, dan saya ketahui yang kalimat miskin di atas zahir ya, iya, apakah dia bermana di atas zahirnya itu miskin bermana dia tidak mempunyai harta, tapi bersamaan dengan itu dia memiliki kesabaran, dia memiliki kesabaran dan memiliki ya semangat untuk meraih keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari dalil yang dipakai oleh para ulama yang menguatkan dalam permasalahan yang mana lebih afdal, yang mana lebih utama, si miskin yang bersabar atau si kaya yang bersyukur. Ya. Ini dua hamba yang terpuji dan dimuliakan. Seorang miskin bersabar dan seorang kaya tapi bersyukur. Ya, dia bersyukur harta yang dia gunakan semuanya dalam kebaikan. Semuanya dalam kebaikan. Semuanya dalam berkat. Ya. Harta yang dia dapatkan. Yang mana lebih utama? Ya, ini masalah panjang lebar diuraikan oleh para ulama sampai Ibnu Qayyim juga panjang lebar menguraikannya. Nah, dan banyak dari ulama kita yang menguatkan bahwa kaya yang bersyukur itu lebih utama. Dengan dalil-dalil yang lain tentunya, dengan dalil-dalil yang lain. Nah, seorang mahasiswa dalam waktu dekat insyaallah akan berangkat KKN di daerah. Apa yang harus dia lakukan? Di daerah tersebut hanya memiliki masjid yang di dalamnya pekarangan terdapat kubur. Pekarangannya terdapat kuburan. Kalau cuma kuburannya cuma di pekarangan, tidak di dalam bangunan masjid, maka sholat di situ syah. Dan tidak boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Ya, sambil dia nasihati, nah, penduduk daerah ini untuk memindahkan kubur tersebut ke kuburan bersama kaum muslimin yang lainnya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Di daerah KKN sangat banyak memungkinkan interaksi yang banyak dengan mahasiswa yang lain serta penduduk yang berlainan jenis dalam melaksanakan program ini. Ya tentunya antum sudah tahu dan terjadi hal yang seperti itu. Maka seorang yang tahu dirinya dalam keadaan seperti ini dia banyak bertakwa kepada Allah. Dan senantiasa menghitung-hitung setiap amalannya. Dan lebih berbanyak istighfar dan taubat. Jika semisal kami diamanahkan untuk mengisi ceramah atau khutbah Jumat. Kalau antum punya kemampuan dalam hal ini atau hanya membacakan menukil dari sumber yang bagus, yang tidak ada masalah. Seorang yang kenal manhaj salaf khutbahnya lebih baik daripada orang yang tidak mengenalnya. Iya. Bagaimana hukumnya menjual suatu barang yang sama di sebuah toko yang sama tetapi menjatuhkan harga pasaran? Misalnya si A menjual barang di harga 50, kemudian si B menjual di bawah dari 50. Bagaimana caranya bisa di toko yang sama? Menjual satu barang yang sama di sebuah toko yang sama. Saya enggak tergambar bagaimana bisa terjadi. Andai kata itu terjadi, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dia enggak boleh membuat darar bagi orang lain, menyebabkan bahaya bagi orang lain. Ini harus diketahui oleh orang-orang yang berdagang. Jangan asal menjual saja. Tidak tahu hukum-hukum. Nah, apalagi kalau dia sudah belajar harus pandai membedakan. Lebih banyak bertakwa kepada Allah. Karena itu Umar berkata, jangan ada yang masuk ke pasar kami. Orang yang tidak mengerti masalah riba. Dilarang berjualan sama Umar. Nah, kadang ada yang ingin cepat barangnya laris, dia turunkan. Ya, tapi akibatnya dia merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Kalau di harga pasaran misalnya, kebanyakan orang menjual 50, ya, dia jual sekitar itu juga, sehingga tidak membahayakan orang lain. Jelas? Kecuali kalau dia turunkan harga, tidak membahayakan orang lain, tidak masalah. Persaingan dalam bisnis biasa, memang biasa. Tapi ingat, harus diperhatikan dua hal. Karena Nabi bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membuat pembahayaan. Itu dua hal. Pertama, jangan dia niatkan membahayakan saudaranya. Yang kedua, tidak boleh dari perbuatannya, walaupun dia tidak niatkan, tidak boleh perbuatannya ini menjadi sebab yang lainnya mendapat bahaya. Ini dua hal yang hendaknya diingat, ya, dan diketahui. Adapun melipat gandakan keuntungan, boleh saja sepanjang itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar dan berjalan di tengah manusia, sudah biasa mereka yang hal itu. Dan tidak dilarang seorang untung 100%, 200%, tidak dilarang. Tidak ada yang melarang hal ini. Jelas ya? Tapi seorang pedagang ada sifat-sifat yang lain yang hendaknya dia miliki. Nah, apakah termasuk kemaksiatan kepada pemerintah apabila kita berkendaraan bernomor tanpa SIM, tidak pakai helm atau plat polisi yang sudah mati? Ya, ya tentunya itu keluar ya dari apa yang diaturkan oleh pemerintah. Ya, tapi saya tahu ada keadaan-keadaan khusus, kadang ya boleh tidak pakai helm seperti hari Jumat misalnya. Ya, seperti hari Jumat. Ya. Nah, kalau yang diizinkan secara urf tidak ada masalah. Tapi asalnya tidak boleh seorang keluar dari apa yang diperintah. Sebab ini kaitannya dengan maslahat umum. Kaitannya dengan maslahat umum. Ya. Dan saya juga di hari Jumat saya tidak menyarankan kepada ikhwan untuk tidak pakai helm. Pakai helm. Ya, sebab ini mungkin akan menyeret sesuatu bagian lainnya mengikuti dia. Dan dia sendiri berbahaya kalau tidak pakai helm. Ya, helm itu bukan hanya sekedar pakai, ada fungsinya, maksudnya. Ini ada pertanyaan dari Jakarta. Bagaimana hukumnya jadi web designer untuk menjual mobil baru atau bekas? Saya hanya mencari pembeli dan menyaring pembeli lewat web. Proses terusnya saya lemparkan ke teman. Apa proses pembelian? Proses pembelian boleh cash atau kredit? Ya, kalau dia hanya sekedar mencari transaksi orang yang ingin membeli, ya, maka hal yang seperti ini tidak apa-apa. Cuman hubungan kerjasamanya ini yang perlu didetailkan. Apa hubungan kerjasamanya antara dia dan pemilik mobil, dan antara dia dan pembeli, apa akadnya? Ya harus jelas akadnya supaya kita ketahui apakah ada pelanggaran syariat atau tidak. Kalau hanya sebatas sebagai perantara, maka boleh saja seorang menjadi perantara. Tapi lihat bagaimana keterkaitannya dengan si penjual dan keterkaitannya dengan si pembeli. Ya. Apa kehidupan di muka bumi sebelum Nabi Adam AS turun ke muka bumi? Apa ada kehidupan sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi? Apakah dinosaurus yang menurut ilmuwan kafir itu benar-benar ada? Ya saya enggak tahu ya, apa ada atau enggak. Nah, ya, jadi penciptaan langit dan bumi itu sudah ada. Langit dan bumi sudah diciptakan. Ya, diciptakan sorga dan Adam ada di dalamnya. Ya, kemudian Adam diciptakan. Kemudian Adam diturunkan ke bumi yang sudah diciptakan sebelumnya. Sudah diciptakan sebelumnya. Maka dilihat apa makna kehidupan yang dimaksud di sini. Ya. Dilihat apa makna kehidupan yang dimaksud. Kalau kehidupan yang dimaksud kehidupan manusia, maka jawabannya tidak ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kalau yang dimaksud selain dari manusia, binatang, ya, maka itu adalah hal yang mungkin, bahkan bahir ayat menunjukkannya. Ya, walakum fil ardi, walakum fiha, walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, ya, apa yang di bumi seluruhnya. Nah, apa yang ada manfaat diciptakan untuknya. Maka ini menunjukkan bahwa ya, dari jenis manfaat tentunya hewan, adanya hewan dan seterusnya, ya, maka itu dari jenis manfaat. Ini tidak tertutup kemungkinan, bahkan zahir dari ayat menunjukkannya. Nah, ya. Kemudian ini masalah mengetahui apakah ada kehidupan sebelum Adam diteruskan, apakah ada dinosaurus atau tidak. Ini apa manfaatnya diketahui? Apa faedahnya? Ya. Tidak juga menambah keimanan, tidak ditanya di alam kubur. Ya. Bagaimana kita bersikap dan bermuamal dengan orang-orang kafir? Apakah tidak boleh dijawab salamnya? Dan tidak boleh berlemah lembut atau senyum kepadanya? Siapa yang bilang seperti itu? Tidak boleh. Ya. Orang kafir itu terlihat. Kafir ada 4 jenis. Kalau dia tinggal di dalam negara ini, maka itu adalah kafir. Dan jenis kafir yang tidak boleh dibunuh, sebab semuanya dengan akad. Apakah dia kafir musta'min atau kafir mu'ahad? Apakah dia kafir musta'min atau dia adalah kafir jinni? Salah satu dari 2 yang hidup di dalam negara ini. Jelas ya? Maka dilihat, setelah diketahui dia kafir dari 2 jenisnya, dilihat bentuk kekafirannya. Kalau dia termasuk orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya, memusuhi kaum muslimin, makanya ini yang seperti ini, tidak ada muamalah yang baik untuknya. Seorang tidak bermuamalah dengannya. Tapi kalau dia hidup biasa, lumrah biasa, ya, apalagi dia tetangga, teman sekantor misalnya dan seterusnya, tidak ada masalah. Seorang berbuat baik, berbuat adil, itu adalah hal yang bagus. Allah firman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, ya, dalam agama, dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian. Ya. Allah tidak melarang kalian bermuamalah dengan mereka. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jelas ya? Bolehkah akhwat mandi-mandi di pantai? Ini apa pertanyaannya? Akhwat mandi-mandi di pantai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya akhwat mandi-mandi di pantai? Ya kalau pantai itu dia hijab semuanya, dia hijab seumum. Tentang masalah pantai, tempat pandangan orang, tempat banyak bahaya, tempat. Ya. Ini masalah multi-level marketing, kita ada tulisannya dalam masalah. Ya, silahkan dibaca. Ada fatwa lajana daima yang telah kita terjemahkan. Ini juga masalah nikah setelah berzina. Ini juga telah kita bahas berulang kali. Ada tulisan ini. Ya, dibaca ya. Seorang yang sudah punya kebiasaan sholat lagi. Pada suatu malam dia hanya sempat witir saya. Kalau dia ganti sholat lailnya di siang hari, tidak perlu dia ganti. Sebab dia pas sudah pakai witir. Ya. Dia sudah pakai witir. Apa perbedaan makna al-insan, al-bashar, al-nas dalam Al-Quran? Sama artinya. Ya, sama artinya. Cuman kadang akar bahasa itu menunjukkan sifat-sifat yang beraneka ragam. Ya. Seorang manusia disifatkan dia melihat, mendengar, dia merasa. Nah, padahal dia satu manusia, kan gitu. Banyak sifatnya tapi satu orangnya. Jelas ya? Jadi penggunaan, kadang ada akar-akar dari penggunaan sifat yang menunjukkannya. Apa hukum menjual kupu-kupu yang dibekukan atau udang yang dibekukan? Kupu-kupu yang dibekukan. Dibekukan pakai apa? Pakai es. Ya, bilang diawetkan. Udang yang dibekukan. Kalau udang dibekukan, iya banyak dibekukan pakai es memang. Kalau udang. Ya. Nah, adapun mengawetkan, ya, mengawetkan makhluk dari apa namanya bernyawa kemudian diawetkan. Iya. Ini adalah hal yang hendaknya ditinggalkan. Sebab dia bisa menyeret ke dalam banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran. Nah, selain dari dia adalah hal yang tidak disyariatkan, tidak ada syariatannya. kemudian dia bisa mengantar kepada berbagai pelanggaran, ya. Dan terlebih lagi biasanya dibentuk pengawetan ini, kadang orang menggunakannya hanya untuk taraf saja, bermewah-mewah. Ya, dan ini bentuk yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Nah, sejumlah ulama memberi fatwa tidak boleh, ya, Syekh bin Baz dan lain-lain. Seorang perempuan yang safar, apakah mahramnya dari pihak laki-laki atau cukup saudara perempuannya? Bagaimana caranya saudara perempuannya? Ya, kalau saudara perempuannya yang temani, dia juga perlu mahram. Ya. Jadi dua-duanya perlu mahram. Ya, mahram itu tidak ada lain kecuali dari pihak laki-laki. Itu mahram. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.